dengan wasiat ketakwaan tersebut. Salah satunya dalam hadis Ribab bin Sariyah, di mana Ribab bin Sariyah radhiyallahu taala anhu bercerita, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyub. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موزع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. إلى آخر الحديث. كثير بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروسية أتم نصيحة كامل dengan nasihat yang sangat mendalam, membuat hati-hati kami bergetar. Dan membuat mata-mata kami berlinang dengan air mata. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Berwasiatlah kepada kami. Karena Nabi memberikan wasiat. Dan wasiat adalah hal-hal penting yang terpilih untuk siapa yang diwasiatkan kepadanya. Maka beliau memulai dengan wasiat ketakwaan. Beliau berkata, "Usikum bitaqwa Allah." Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam al-Hilya dan selainnya. Talq ibn Habib berkata, taqwa itu adalah an ta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allahi ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Taqwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, maksudnya suri dan petunjuk tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Engkau melakukan ketaatan tersebut karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan juga di atas cahaya dari Allah, sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kamu meninggalkan maksiat tersebut karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dipilih si beliau ini dikomentari oleh sejumlah para ulama termasuk definisi yang terbaik, dikatakan sebagai definisi yang terbaik menjelaskan tentang makna taqwa. Dan nampak dari definisi ini bahwa taqwa adalah kalimat jami'ah, adalah ucapan yang mencakup berbagai kebaikan untuk hamba. Karena itu menjaga diri di atas ketakwaan ini adalah salah satu tugas di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan maka seseorang akan dijadikan sebagai orang-orang yang selamat kelak di kemudian hari dan menjadi penghuni surga, di mana manusia berada di dalam bahaya. Yang diselamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Di penyebutan tentang as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam, di mana setiap manusia pasti melaluinya. Yang diselamatkan adalah orang-orang yang disifatkan dengan sifat mereka orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa in minkum illa waridha, kana ala rabbika hatman maqdiyan, thumma nunajjil ladina taqaw, wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiyan." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali harus melaluinya, yaitu melalui jembatan di atas neraka jahanam itu. Dan itu adalah ketentuan yang telah dipastikan dari sisi Rabb-Mu. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami membiarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Iya. Dan takwa adalah sifat seorang muslim yang sejati, yang ia diperintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Iya. Dan di khutbah hajat yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah beliau sebutkan 3 ayat, semuanya terdapat di dalamnya anjuran untuk bertakwa, perintah untuk bertakwa. Dan tanda keselamatan manusia, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Dan orang yang menjadi wali Allah itu juga adalah orang yang bertakwa. Allah firman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lakum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jaminan untuk wali-wali Allah, tidak pernah khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak bersedih hati. Dan ini makna yang sangat indah dan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang disebutkan sebagai wali-wali Allah. Tidak akan ditimpa oleh rasa takut, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Tidak akan bersedih, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Karena apa yang mereka miliki itu akan menyebabkan pada diri mereka rasa ketenangan, keamanan dan kebahagiaan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Siapakah wali-wali Allah ini? Sebutkan dalam ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa dalam keadaan bertakwa. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan takwa, kebaikannya bagi seorang hamba sangatlah banyak dan dimaklumi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah kita sudah mewujudkan sifat ini pada diri kita? Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita? Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada keluarga kita? Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak kita? Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada harta yang diberikan kepada kita? Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat kita? Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada agama Allah ini? Pada mendakwakan agama ini? Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada negara kita atau pimpinan negara kita? Ini semua dari mana-mana ketakwaan yang hendaknya kita perhatikan dan kita renungkan. Apakah kita sudah menerapkannya di dalam diri kita atau belum? Siapa yang kurang di dalamnya, maka hendaknya ia mengingat betapa pentingnya wasiat ini dan betapa besarnya manfaat dari takwa dan betapa banyaknya perintah untuk mewujudkan ketakwaan di dalam diri. Betapa banyaknya perintah untuk mewujudkan ketakwaan di dalam diri. Iya. Dari bentuk ketakwaan yang cara umum hendaknya dijaga adalah apa yang disebutkan oleh Imam Talq bin Ali dalam definisi takwa, yang beliau sebutkan bahwa takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan. Apa saja merupakan ketaatan yang ditunjukkan, dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah ketaatan. Sebab hal yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, tidak diterangkan di dalam Al-Quran, maka hal tersebut tidak terhitung sebagai sebuah ketaatan. Siapa yang beramal dengan ketaatan dan dia mengharapkan pahala dari Allah, melambangkan dua hal, keikhlasan dalam beramal dan mengharapkan dan melambangkan rasa harapan yang ada pada diri seorang hamba. Sebab orang beribadah kepada Allah itu dengan mengharap dan punya rasa takut, mengharap rahmat Allah dan khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Dalam surah Al-Anbiya, setelah Allah sebutkan sejumlah para nabi yang tertera dalam surah Al-Anbiya, sebutkan kisah Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, kemudian disebutkan beliau diberi keturunan Ishak dan Ya'qub, kemudian Nabi Lut, Nabi Hud, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kemudian setelah itu penyebutan Nabi Ayyub, kemudian Nabi sebutkan tiga nabi, ya. Kemudian setelah itu disebutkan Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria. Setelah disebutkan para nabi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka para nabi ini bersegera di dalam kebaikan. Bersegera di dalam kebaikan. Dan berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban, dalam keadaan mengharap, penuh dengan harapan, wa rahaban, dan penuh dengan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sifat para nabi dan para rasul dalam ibadah mereka. Iya. Takwa beramal dengan ketaatan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah pula. Sebab alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali jalan tersebut telah diterangkan di dalam agama kita. Dan tidak ada satu jalan kejelekan pun, kecuali jalan kejelekan tersebut telah diterangkan bahayanya di dalam agama kita. Iya. Dan ini adalah kesempurnaan dari mana yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Kitab. Semuanya disebut dan diterangkan, secara global maupun secara terperinci, secara langsung maupun tidak langsung, secara tersurat maupun tersirat, diterangkan dan diuraikan dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum وَيُنْذِرَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ." Kata beliau, tidak ada seorang Nabi pun sebelumku kecuali wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umat. Dan wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka jalan-jalan kebaikan diterangkan, jalan-jalan kejelekan juga diterangkan. وَكَذَلِكَ نُقَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikian kami merinci ayat-ayat, ayat-ayat Al-Quran, penjelasan tentang jalan-jalan kebaikan. Demikian ayat-ayat kami perinci, dan agar supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa, jalan orang-orang yang salah juga nampak dan diterangkan. Iya. Maka kandungan dari makna taqwa yang disebutkan oleh Imam Talq bin Habib, ya, Ibn Habib rahimahullah ta'ala, adalah suatu hal yang benar-benar sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan tentang di majlis ini sebagai wasiat untuk diri saya dan untuk seluruh hadirin, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang pada diri kita, pada keluarga kita, atau pada masyarakat kita terjadi masalah yang kadang menimpa kita, memberatkan kita, memfitnah kita. Mungkin hal tersebut disebabkan karena kita kurang di dalam menjalankan makna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perhatikan hal ini rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini termasuk hal yang sangat penting, wasiat yang sangat mendalam yang hendaknya dipahami dan senantiasa dijadikan sebagai cermin di dalam kehidupan dan mewarnai kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang ingin saya wasiatkan di sini adalah untuk giat dan memperhatikan serta mempelajari agama ini, tafaqquh di dalam agama, memahami agama, mempelajarinya adalah ibadah yang sangat besar, ketaatan yang sangat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk taqarrub yang merupakan jalan para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, menuntut ilmu syar'i adalah sebuah keutamaan. Dan orang-orang yang memiliki ilmu syar'i itu adalah lambang kebaikan, lambang kebaikan. Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, cukuplah hal yang menunjukkan keutamaan ilmu. Orang yang jahil, kalau dikatakan kepadanya kamu adalah seorang yang alim, kamu adalah seorang yang berilmu, dia berbangga dengannya. Padahal dia tidak memiliki ilmu, tapi begitu dikatakan kamu adalah seorang yang berilmu, dia merasa berbangga dengannya. Maka seorang menyandang sifat memiliki ilmu dan mempelajari ilmu agama, itu adalah kebaikan untuk diri dia di dunia dan di akhirat. Iya. Dalam Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan kebaikannya. Dan sekira ini adalah hal yang dimaklumi. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dan derajat di sini kata para ulama, penyebutan derajat yang global berkaitan dengan dunia maupun akhirat, dan derajat yang jumlahnya banyak, ya, sebab didatangkan dalam bentuk jamak derajat, beberapa derajat. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu ankum wa radu an dalika liman khashiya rabbah. Sebutkan surga adil, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Untuk siapa surga adil ini? Allah sebutkan ini surga untuk mereka yang takut kepada Rabbnya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Ya. Takut kepada kedudukan Rabb-nya, di sini ada dua makna disebut oleh para ahli tafsir. Makna yang pertama, takut akan kebesaran Rabb-nya. Makna yang kedua, takut kepada kedudukan Rabb-nya adalah takut ketika dia menghadap di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dipersiapkan? Apa yang akan dipersiapkan tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kekhawatiran dia tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah rasa takut yang menyebabkan dia dimuliakan dengan surga. Sini disebutkan orang-orang yang mendapatkan surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Allah menyatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Dan orang-orang yang berilmu, mereka ini adalah lambang kebaikan umat. Dan mereka yang kokoh di atas al-haq, tatkala manusia terdapat keraguan di tengah mereka, kebimbangan dan terjadi fitnah. Wa yara alladhina utul ilm annama unzila min rabbika huwal haq. Dan orang-orang yang diberi ilmu, mereka melihat bahwa apa yang diturunkan oleh Rabbu kepada engkau itu adalah yang haq, yang benar. Yang dikokohkan adalah orang-orang yang berilmu. Iya. Dan ketika terjadi fitnah di masa Nabi Musa alaihi salam, fitnah Qarun. Qarun yang dengan hartanya memfitnah manusia. Dia diberikan kelebihan harta. Sampai disebutkan dalam ayat. Iya. bahwa hartanya itu kunci-kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat, baru kunci-kunci hartanya, belum lagi hartanya. Maka suatu hari Qarun keluar di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Allah menyatakan dalam surah Al-Qasas, "Fakharaja fi qaumihi, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin 'adzim." Maka Qarun pun keluar kepada kaumnya di tengah pakaian kemegahannya atau di tengah kemegahannya. Maka terjadilah fitnah. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Dan perhatikan siapa yang kokoh di fitnah ini. Adalah orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَأَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الصَّابِرُونَ. Kata orang-orang yang berilmu, betapa kasihannya kalian. Sesungguhnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Namun tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Perhatikan, yang dikokohkan adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna hadhihi al-fitna idha aqbalat arafaha kullu alim wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Kata Al-Hasan Al-Basri, fitna itu apabila datang maka setiap orang yang berilmu akan tahu ini akan terjadi fitnah atau ada fitnah. Orang yang berilmu tahu. Ada pun orang-orang yang jahil, nanti setelah terjadi fitnah, setelah terjadi berbagai kerusakan, baru mereka sadar. Oh, rupanya sekarang lagi terjadi fitnah. Iya. Maka pentingnya ilmu syar'i ini di dalam kehidupan adalah hal yang tidak diragukan. Dia adalah suatu hal, ilmu syar'i adalah cahaya yang senantiasa membimbing seorang hamba di dalam menjalani kehidupannya, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat dengan ilmu syar'i. Dan jangan meremehkan sesuatu apapun dari ilmu. Ilmu itu walaupun sedikit, walaupun satu masalah yang kita ketahui, maka itu adalah kebaikan dan rahmat. Dan mungkin saja pada tempatnya dan pada keadaan tertentu dia menjadi suatu hal yang sangat luar biasa kebaikannya. Sebagaimana yang pernah terjadi di dalam sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dia terjadi fitnah di kalangan para sahabat masa itu dan nampak ada dua kubu besar dari kaum muslimin. Kubu Muawiyah radhiyallahu ta'ala an dan kubu Al-Hasan bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Maka dua kubu ini ya, sudah hampir terjadi peperangan karenanya. Datanglah Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith kepada Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis beliau ucapkan. Dan waktu itu kamu masih kecil, berada di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifatayn 'azimatayn min al-muslimin." Atau min al-mu'minin. Sungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan, dia adalah khalif, dia adalah seorang pemimpin. Suatu saat nanti dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. mendengarkan hadis ini, Al Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau pun menyerahkan segala urusan kepada Muawiyah, sehingga tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Dan 30 tahun setelahnya, di bawah kepemimpinan Muawiyah yang penuh dengan keahlian beliau dan hikmah beliau dan akal beliau, 30 tahun dikenal sebagai tahun jamaah. Tidak ada perselisihan, penuh dengan ketenangan. Iya. Ini lantaran satu hadis yang disampaikan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Satu hadis yang dia hafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak darah yang mungkin akan tertumpah, semuanya itu terjaga. Dan berbagai macam fitnah yang mungkin akan terjadi, semuanya itu redam dan terjaga dengan satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Terhadap ikhwani fillah, seorang di dalam kehidupan ini harus mempunyai semangat di dalam menghafalkan dan di dalam memahami agama. Dan kita tidak menuntut setiap orang menghafalkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Setiap masalah yang dia pelajari harus tahu, harus hafal dalilnya. Sebabnya setiap orang mampu untuk melakukan itu. Tapi agama ini mendidik kita untuk mengambil tuntunan dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Apa saja yang disampaikan, dia pernah dengarkan dalilnya, walaupun dia tidak hafal, maka itu sudah cukup. Dan apa yang dia pahami dari pemahaman agama, ini hendaknya dia tenangkan, dia terus-menerus ulangi, dan dia hadirkan di dalam dirinya, agar supaya dia tidak salah di dalam memahami agama. Tidak salah di dalam memahami agama. Iya. Dan permasalahan-permasalahan agama, sifatnya ada yang merupakan kewajiban, wajib diketahui dan dipelajari, dan ada yang merupakan sunnah. Ada yang merupakan sunnah. Hal yang merupakan kewajiban adalah apa-apa yang dengannya seseorang terangkat kewajibannya. Seorang muslim dituntut untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka dari kewajibannya, dia harus paham makna ibadah yang murni kepada Allah itu apa. Dan dari kewajibannya, dia harus tahu kesyirikan itu apa. Bentuk-bentuknya bagaimana. Supaya dia meninggalkan kesyirikan tersebut, jangan terjatuh di dalamnya. Dan dari kewajiban seorang muslim adalah menegakkan salat. Maka dia harus tahu apa makna menegakkan salat itu. Kemudian di dalam pelaksanaan salat itu sendiri ada syarat-syaratnya berkaitan dengan sebelum pelaksanaan salat, dan di saat pelaksanaan salat ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya. Ini yang mesti dan wajib diketahui, dan tentunya ada sunnah-sunnahnya. Kita berbicara pada kadar yang wajib untuk dipelajari. Maka seorang muslim harus memahami dan mempelajari bagaimana fikih salat. Apakah dia membaca buku yang berkaitan dengan hal tersebut, ataupun dia mendengarkan ceramah ilmiah misalnya yang berkaitan dengan penjelasan sifat salat, atau dia hadiri ceramah-ceramah yang kalau memang dia dapatkan ada ceramah yang menjelaskan tentang sifat salat. Iya. Demikian pula zakat. Apabila dia adalah orang yang memiliki harta dan telah sampai nisabnya, maka dia harus tahu kewajibannya. Iya. Kemudian puasa, akan menunaikan ibadah haji. Begitu akan menunaikan ibadah haji, kewajibannya datang untuk mempelajari ahkam seputar haji. Dia wajib untuk mempelajari. Begitu akan masuk ke dalam dunia bisnis, masuk ke dalam pasar, dia harus mengambil dari hukum-hukum yang berkaitan dengan perniagaan yang diatur dalam Islam. Agar jangan sampai dia bermuamalah dengan muamalah yang diharamkan Jangan sampai dia melakukan perbuatan riba atau praktek-praktek jual beli yang dilarang dan dia tidak mengetahuinya. Ini dari kadar-kadar kewajiban. Selain dari itu, sifatnya adalah sunnah dan kadang menjadi wajib pada sebagian orang apabila di sebuah tempat, sebuah daerah tidak ada yang bisa mendalaminya kecuali orang-orang tertentu. Maka orang-orang tertentu tersebut menjadi wajib atas mereka untuk mempelajarinya agar supaya menerangkan kepada manusia di tempatnya. Nah, ini penjelasan tentang kadar yang wajib maupun sunnahnya. Melihat hal ini, maka akan nampak betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama. Dan betapa pentingnya kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong dalam menyampaikan agama ini kepada manusia dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Sebab betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengerti akan perkara-perkara agamanya. Bahkan perkara yang sangat jelas merupakan prinsip dasar dalam agama, kadang adalah hal yang tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin. Tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin. Bukankah kita saksikan banyak dari kaum muslimin masih datang ke kuburan, minta hajatnya kepada penghuni kubur? Padahal ini adalah perkara yang sangat jelas dalam agama, bentuk praktek syirik dan syirik akbar. Bukankah di antara kaum muslimin mereka masih mempunyai keyakinan Tuhan itu ada di mana-mana, Allah ada di mana-mana? Ini adalah bentuk keyakinan yang rusak dan termasuk perkara yang sangat penting dalam agama yang harus dipahami. Akan Nabi menjadikannya sebagai lambang keimanan. Setelah perempuan, budak perempuan yang didatangkan kepada Nabi, Nabi ingin mengujinya apakah dia seorang perempuan yang mukmin atau bukan, ditanya dengan dua pertanyaan. Menunjukkan bahwa dua pertanyaan ini jawabannya penentuan dia mukmin atau bukan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan ini menjawab, fis sama, di atas langit. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana ana, siapakah saya? Maka budak perempuan ini menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia. Sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Jadikan sebagai lambang keimanan. Nah, hal ini samar di tengah kaum muslimin. Padahal insyaallah taala apabila seorang menjelaskannya kepada masyarakat, cukup dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan memahami keyakinan yang sangat agung ini dan akan tertanam di dalam jiwa kaum muslimin kebesaran dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian dalam tafaqquh, di dalam mempelajari agama, apakah itu dalam bentuk menghadiri kajian-kajian ataupun dalam bentuk menghadiri daurah-daurah atau bagi sebagian orang misalnya yang punya keadaan tertentu, dia punya waktu luang misalnya sebulan, dia mendatangi pondok pesantren duduk khusus menggunakan sebulan itu untuk menuntut ilmu tertentu. Atau siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, kelapangan untuk konsentrasi menuntut ilmu saja, ini semuanya adalah jalan-jalan bagi seorang untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah agama kita mudah. Di ilmu syariat juga adalah hal yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dimudahkan bagi siapa yang niatnya ikhlas, ya, di dalam hal tersebut, dalam menuntutnya. Dan ia senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditunjuki jalan yang lurus. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّكُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan menunjukkan, membukakan untuk dia jalan-jalan kami, ditunjukkan jalannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan dia menuntut ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikr fa hal min mudzakkir?" Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini bagi siapa yang ingin mengingat. Sebagai zikir dimudahkan. Siapa yang ingin mempelajarinya? Siapa yang ingin mengingatkannya? Siapa yang ingin menghafalkannya? Allah memudahkan Al-Qur'an ini. Ya. Karena itu, dari tugas dalam kehidupan ini dan hal yang hendaknya senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita, tiada hari kecuali hari tersebut kita lalui dengan menuntut ilmu agama. Apakah dengan membaca atau mendengar atau mempertanyakan atau mengambil faedah, ini semuanya adalah bagian dan jalan-jalan dalam menuntut ilmu. Sebagian orang kadang ada yang mudah dengan cara membaca, dan ada yang mudah dengan cara ia mendengarkan, dan ada yang kadang ia lebih paham ketika dijelaskan. Dan ini asalnya dalam menuntut ilmu. Sebab asal dalam menuntut ilmu, dia mengambil ilmu tersebut dari mulut guru dan mendengarkannya, mendengarkan penjelasannya dari seorang guru. Seorang guru yang terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, guru tersebut mempunyai akidah yang baik. Kemudian syarat yang kedua, guru tersebut mempunyai manhaj yang lurus. Kemudian syarat yang ketiga, guru tersebut adalah seorang guru yang diketahui menasihati umat dan punya etiket baik kepada umat. Nah, maka asalnya ilmu itu diambil dari seorang guru. Sebab kadang seseorang kalau baca sendiri, dia akan jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang kadang dia tidak sadar bahwa dia salah di situ. Apalagi di tabiat kita di Indonesia ini, buku-buku terjemahan secara khusus, kadang si penerjemah salah dalam menerjemahkan. Salah dalam menerjemahkan apa yang diinginkan oleh penulis buku. Maka tatkala dia mendapatkan seorang guru, misalnya dia bacakan hal tersebut, guru tersebut bisa meluruskan apa yang salah dan bisa menjelaskan kepadanya apa yang benar. Nah, kemudian duduk dengan seorang guru bertanya sangat banyak. Kadang sebuah manfaat ilmu, sebuah bidang ilmu, bidang ilmu ini kalau dibaca mungkin butuh waktu berhari-hari. Tapi duduk dengan seorang guru, dalam beberapa saat dia bisa terangkan kesimpulan dari bidang tersebut. Kesimpulan dari bidang tersebut. Ya, anggaplah misalnya di dalam bab jihad. Di bab jihad, ketika kita duduk pada seorang guru, alim ulama mengatakan bahwa orang kafir terbagi empat. Orang kafir terbagi empat. Dan pembagian kafir ini terbagi empat. Ini dipahami setelah membaca kitabul jihad dari awal sampai akhir. Itu kesimpulan. Dan kesimpulan ini belum tentu bisa disimpulkan oleh orang yang membaca kitab jihad itu dari awal sampai akhir dengan membaca sendiri. Buktinya banyak orang-orang yang mengatakan dirinya berjihad, berjihad, berjihad. Tapi mereka salah di dalam. Dan mereka mengambil pendalilan-pendalilan dari buku-buku yang menjelaskan tentang jihad. Bersama dengan itu mereka salah memahami mana jihad yang diinginkan oleh Islam. Iya. Karena itu duduk dan mengambil ilmu dari seorang guru itu adalah hal yang sangat penting sekali. Iya. Kemudian ikhwani fillah, termasuk hal yang sangat penting dan sangat unik yang saya ingin jelaskan di sini, bahwa Imam Abu Bakar Al-Isma'ili di dalam kitabnya I'tiqad A'immatil Hadits, dan buku ini menjelaskan tentang global prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dipahami bahwa penjelasan buku-buku yang menjelaskan tentang global prinsip ahli sunnah itu adalah hal yang sangat penting yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah, antara orang yang berada di atas jalan lurus dan orang yang berada di jalan menyimpang. Salah satu hal yang disebutkan oleh Abu Bakar al-Ismaili sebagai ciri seorang ahli sunnah, bahwa orang itu punya semangat dalam menuntut ilmu. Punya semangat dalam menuntut ilmu. Karena itu, di masa ini dan masa sebelumnya, alim ulama mengukur manusia, mengukur orang itu dengan kecintaannya kepada ilmu. Kapan seseorang itu nampak semangatnya cinta kepada ilmu, semangatnya dalam menuntut ilmu, maka orang yang seperti ini diharapkan kebaikannya. Tapi kapan seseorang jauh dari ilmu, terlalaikan dari menuntut ilmu, maka ini adalah tanda yang tidak baik pada seseorang. Karena itu ikhwani fillah, hendaknya hal ini dijaga. Dan ini adalah ciri yang sangat penting bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah, seorang salafi. Dia menyibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, menekuninya. Iya. Kemudian di antara nasihat juga yang saya ingin sampaikan di sini berkaitan dengan ilmu, yang ketiga adalah syirk, semangat untuk mengokohkan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ahli sunnah, ya, dengan prinsip-prinsip dasar agama. Para ulama kita dari dahulu hingga hari ini masih senantiasa menulis buku-buku yang menjelaskan prinsip dasar pengikut jalan yang benar. Kenapa? Sebab ini adalah pijakan. Seseorang berpijak. Dan siapa yang berada di atas prinsip dasar yang benar, maka dia akan kokoh seperti karang. Tidak akan goyah oleh ombak yang sangat besar pun. Iya. Dan mempelajarinya, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dari masa dahulu ditulis buku-buku oleh para ulama, dan sampai hari ini sampai kepada kita, alhamdulillah, buku-buku akidah yang sangat banyak sekali. Ada yang sifatnya ringkas, global. Ada yang sifatnya terperinci dengan dalil-dalilnya. Ada yang terperinci dengan dalil-dalilnya, bahkan dengan sanad-sanadnya. Imam itu membawakan sanadnya. Contoh buku misalnya penjelasan global, seperti kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, atau seperti kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, atau seperti kitab I'tiqad Abu Hatim la Abu Zur'ah, juga seperti kitab I'tiqad Aimatul Hadith karya Abu Bakar Al-Ismaili, dan juga seperti Aqidah Al-Khairawaniyah, juga seperti I'tiqad Qutaibah Ibn Sa'id Al-Balqi, juga seperti Wasiat Abu Utsman As-Sabuni, bukan akidahnya, akidah Abu Utsman As-Sabuni lain lagi, ini Wasiat Abu Utsman As-Sabuni global, rincian akidah beliau sebutkan. Dan banyak lagi buku-buku penyebutan akidah secara global. Dan ada penyebutan dengan adillahnya, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Buku-buku yang besar. Seperti misalnya Kitab Syariah karya Al-Ajurri. Atau seperti Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai. Atau seperti Kitab Tauhid karya Ibn Khuzaimah. Seperti Kitab Tauhid karya Ibn Mandah. Seperti kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Aqil, atau As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, atau As-Sunnah karya Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, Syarhus Sunnah, Tarikhus Sunnah Ibn Jarir At-Tabari, atau kitab As-Sunnah karya Al-Marwazi. Dan banyak lagi buku-buku dengan sanad-sanadnya. Semuanya ini disebut dengan nama usul i'tiqad. Dasar-dasar pokok dalam akidah. Misalnya akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bab nama-nama dan sifat Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah, mereka menetapkan setiap nama dan setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tanpa ditakwil, tanpa ditakwil, tanpa ditakwil, dirubah maknanya atau ditolak, dan tanpa dipalingkan maknanya dari makna yang hakikat pada kalimat itu. Ini global akidah ahli sunnah. Siapa yang menyelisihinya, maka dia digolongkan pada ahli bid'ah. Atau misalnya global akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Ya. Akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah hal yang disepakati, ditunjuki. Hal ini ditunjukkan dalil oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Disepakati oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Tidak ada silam pendapat. Maka seperti ini, wajib untuk dipegang dan dipelajari. Yang mana sisi-sisi dan pendapat dan sisi-sisi keyakinan yang wajib kita yakin. Mengetahuinya secara global, memahaminya secara global, ini akan menyelamatkan seseorang dari fitnah atau dari kesesatan yang terjadi di masa ini. Misalnya dalam bab keimanan. Dalam bab keimanan cukup mengetahui lima prinsip. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lima perkara. Siapa yang memiliki hal ini, maka dia pasti keluar dari jalan yang lurus. Begitu saja global. Ada yang mengatakan misalnya bahwa sholat tidak masuk dalam rangkaian keimanan, maka yakini kamu salah dalam hal tersebut. Sebab amalan itu masuk dalam rangkaian keimanan. Walaupun dia bawakan dalil, apa saja dalil yang dia bawakan, kalau dia memahami prinsip ahli sunnah, santai saja. Ini prinsip ahli sunnah yang disepakati oleh para ulama. Saya enggak paham apa dalil kamu, saya enggak bisa menjawabnya. Tapi kamu menyelisih prinsip ahli sunnah, kamu pasti salah. Walaupun hari ini saya enggak mampu membantah kamu. Ini faedah dalam mempelajari dan menguatkan, mempelajari prinsip. Ya. Walaupun pada hari misalnya ketemu dengan ahlul bidah membawakan perkara ini, apalagi berkaitan dengan masalah takdir misalnya. Sekarang banyak, ya, sampai hari ini pun banyak yang membuat kerancuan dalam masalah takdir. Ya, dalam masalah takdir cukup meyakini empat perkara. Siapa yang meyakini empat hal ini, maka dia insya Allah selamat keyakinannya dalam masalah takdir. Yang pertama, dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi, sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang tidak terjadi, andai kata yang tidak terjadi ini bagaimana terjadinya, andai kata yang tidak terjadi ini terjadi bagaimana terjadinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Kemudian yang ketiga, dia harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan, apa yang ditakdirkan, itu Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Nah. Kemudian yang keempat, dia meyakini bahwa apa yang ditakdirkan itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Jelas sampai sini? Sekarang datang ahlul bidah mengatakan, ya, kalau Allah menakdirkan kemaksiatan, ya, dan kemaksiatan itu jelek, bagaimana mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang jelek? Ini namanya apa? Ini syubhat. Berikan kerancuan dalam agama. Tapi mengetahui empat perkara ini, tidak usah pusing pikir itu benar apa enggak, ucapan tamu itu, walaupun saya sekarang belum mampu membantahnya, tapi saya yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah menghendaki. Jelas? Ini yang saya inginkan. Dengan makna pentingnya mempelajari usul, pokok-pokok dasar akidah Islam, pokok-pokok dasar, ciri-ciri pokok akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, disepakati oleh para sahabatnya, dan itu yang diajarkan dari masa ke masa dan ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Kalau seorang salafi tidak kuat di dalam hal ini, maka ini adalah suatu hal yang kurang pada dirinya. Dia hendaknya lebih banyak memperhatikan dan mempelajarinya. Dan alhamdulillah sekarang ini masa banyak kemudahan. Mungkin di masa dahulu seorang kalau ingin membaca sebuah kitab, dia harus mendatangi seorang guru. Kadang dari perjalanan 2 bulan dia harus datang kepada seorang guru, duduk membaca kepada guru tersebut satu kitab sampai selesai, pindah lagi kepada guru yang lainnya. Di saat ini banyak kemudahan. Dia ingin mempelajari sebuah buku misalnya, dia beli bukunya, dia ambil kasetnya misalnya, ya. Dia dengarkan kaset seorang ustaz mengajar, dia dengarkan pelajaran ustaz tersebut. Dia ada kendala di dalam masalah tersebut, dia telepon ustaz yang mengajar tersebut. Apa yang menjadi iskal baginya? Ini bagi siapa yang tentunya waktunya sempit atau tidak mampu. Tapi bersamaan dengan itu, Allah membukakan kemudahan untuk kita. Dan tentunya orang yang datang di majelis ilmu dan duduk langsung, keutamanya lebih banyak dan lebih besar. Ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Maka dari sini ikhwani fillah, iya, seorang bersemangat untuk melihat dan mempelajari hal-hal yang seperti ini. Iya. Dan kurang di dalam memahami ini, ini keluar dari jalan dan tarekat para ulama dari dahulu sampai sekarang. Jangan mengaku berada di atas jalan salaf yang lurus apabila keluar dari jalan ini. Sebab dari para ulama salaf dari dahulu sampai sekarang, metode mereka seperti itu. Ketika duduk mengajari manusia, mereka duduk untuk meluruskan dan menanamkan pokok-pokok dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Antum bisa membayangkan untuk di masa kita ini, untuk di masa kita, kalau di masa dahulu ma'ruf, bagaimana imam misalnya, seorang imam besar dari negerinya datang ke Irak, padahal dia dari arah yang sangat jauh dari Irak, datang kepada Imam Ahmad bertanya tentang masalah-masalah akidah, bertanya tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan, padahal dia juga adalah seorang imam di masa itu, imam di masa itu. Bahkan lebih daripada itu, dimalui bagaimana kisah awal kali terjadinya fitnah tentang Qadariyah, orang-orang yang berbuat bid'ah dalam masalah takdir. Ketika muncul sekelompok orang yang mencetuskan bid'ah masalah takdir, maka 2 orang tabi'i, imam tabi'i di masanya, 2 orang imam tabi'i di masanya, Yahya bin Ya'mur dan seorang lagi bersama beliau, berangkat ya, untuk masalah ucapan orang yang membuat bid'ah dalam takdir itu, mereka sampaikan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, datang kepada Ibnu Umar untuk mendapatkan penjelasan. Sebab ini berkaitan dengan pokok akidah. Dan ini yang saya katakan metode para ulama. Dan ini yang dipahami oleh para penuntut ilmu. Harus meluruskan dan membenarkan akidahnya, menguatkannya. Dan di masa ini misalnya, saya memberi contoh gambaran bagaimana manhaj para ulama kita. Syekh Shalih Al-Fauzan hadirahullah, dia pernah suatu saat ke kota Madinah ada daurah selama beberapa hari, dan ini jarang terjadi. Beliau mengadakan perjalanan ya, ke sebuah kota untuk mengadakan daurah. Nah, karena kesibukan beliau di kota Riyadh maupun di tempat-tempat yang lainnya, yang memang beliau terikat dengan urusan-urusan umum yang kadang sifatnya lebih penting, beliau datang ke kota Madinah untuk daurah. Tahu kan antum apa materi daurahnya? Materi daurahnya salah satu usul. Yang hadir depan beliau dokter-dokter, masyayikh. Itu materi daurahnya. Pertanyaan yang muncul, orang-orang yang hadir depannya ini, banyakannya adalah orang-orang yang berilmu juga. Apa mereka enggak pernah belajar salah satu usul? Bahkan apakah mereka enggak mampu mengajarkan salah satu usul? Tapi di sinilah pendidikan. Dan inilah metode para ulama kita dalam menanamkan ilmu dan berbicara tentang ilmu. Jelas sampai sini? Makanya yang saya inginkan dari antum untuk memahami dari tarekat dan jalan para ulama untuk tasbih alal usul. Apalagi kepada sebagian orang yang misalnya sebelum mengenal dakwah salafiyah, ia tertimpa musibah mengenal dakwah-dakwah yang menyimpang, mengenal pemikiran-pemikiran yang salah. Maka orang yang seperti ini ketika masuk ke dalam dakwah salafiyah, maka dia betul-betul harus membenarkan usulnya dan harus mempelajari apa-apa yang bisa menyebabkan dia paham segala kesalahan yang telah lalu. Jangan sampai apa yang melekat di ingatannya itu mempengaruhinya dan ia menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah hal yang menyelisih akidah as-salam. Dan ini nampak pada sebagian orang. Abu Hasan Al-Asy'ari dipahami, beliau melalui tiga fase. Asalnya bersama orang-orang Mu'tazilah. Abu Adi Al-Jubbari. Beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun. Setelah itu, ia rujuk. Kemudian, terpengaruh dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Setelah itu, beliau rujuk. Akhirnya mencetuskan madhab sendiri. Yang sampai hari ini disebut dengan nama madhab Asy'ariyah. Dan itu yang dipakai di negeri kita. Oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Setelah itu beliau bertobat dari madhabnya sendiri. Dan ikut ke madhab as-salaf. Untuk tobatnya ini, beliau tobat dengan segala makna tobat. Pertama beliau berdiri di atas mimbar. Beliau tanggalkan pakaian luar beliau. Dan beliau katakan bahwa saya telah meninggalkan mazhab saya ini sebagaimana saya tanggalkan pakaian saya. Kemudian beliau menulis tiga buku. Bahkan empat buku beliau tulis. Menurut keterangan Ibnu Al-Qayyim dalam dunianya. Untuk meluruskan segala kesalahan beliau. Bersamaan dengan itu, upaya dan juhudnya untuk membenarkan apa yang telah lalu, Abu Hasan Al-Asy'ari masih terdapat pada beliau sisa-sisa dari debu penyimpangan yang dulu dia lakukan. Dan itu masih tercatat dalam sebagian buku dari empat buku yang dia catat sebagai akidah ahli sunnah yang sekarang dia jadikan sebagai prinsip. Sehingga sebagian para ulama dia mengatakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari sebenarnya belum tobat. Tapi yang benarnya dikatakan bahwa beliau sudah bertobat, tapi masih tersisa dan sebagian pemikiran yang salah yang beliau belum mendapatkan kejelasan tentang kesalahan pemikiran tersebut. Dipahami? Yang ingin saya ambil sebagai pelajaran di sini, orang yang dulunya terpengaruh dengan pemahaman yang salah, begitu masuk ke dalam akidah yang benar, walaupun dia sudah tahu bahwa madhab salaf yang benar, dan itu adalah akidah yang lurus, bersama dengan itu ia kadang masih terpengaruh dengan sebagian pemikirannya yang salah. Lebih daripada itu, perhatikan bagaimana fikih dari kisah para sahabat, orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah ketika mereka berangkat perang Hunain. Ketika mereka berjalan menuju ke Hunain, di tengah jalan mereka melihat sekelompok orang atau melihat sebuah pohon yang kaum musyrikin dulu menggantung pedang-pedangnya di situ, disebut dengan nama Datu Anwar. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, orang-orang yang baru masuk Islam ini, baru masuk Islam, sudah bertobat. Tapi lihat, kebiasaan mereka yang dulu di masa jahiliyah masih tersisa. Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwar sebagaimana mereka punya Datu Anwar. Kenapa muncul ucapan ini? Masih tersisa dari kebiasaan mereka yang terdahulu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dengan keras. Allahu Akbar. Kalimat ta'jub. Dalam sebuah riwayat Subhanallah. Maha suci Allah. innaha la sunan, sungguhnya itu adalah jalan-jalan. Maksudnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga melakukannya. Tatkala kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa, baru saja mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka melihatnya dengan mata kepala mereka. 9 tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya laut dipecah menjadi 12 jalan dan mereka semua berlalu melewati laut tersebut dan mereka melihat laut di sekitar mereka. Kebesaran Allah. Begitu berlalu seberang lautan dan melihat, mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melalui lautan itu, mereka mendapatkan sekelompok kaum ya'buduna ya'kufuna ala asnamil lahum. Mereka i'tikaf menyembah berhala-berhala mereka. Apa ucapan kaum Nabi Musa ini? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Coba ini. Masih terpengaruh. Dan ini sunnah sebelumnya. Kalian ingin mengikutinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu. Karena itu ikhwani fillah, jangan merasa aman. Kalau memang ada dari bentuk-bentuk pemikiran yang kadang salah pada kita sebelumnya, jangan merasa aman kita lepas darinya. Karena hal tersebut mempengaruhi kita. Apalagi kalau hal itu adalah hal yang salah. Jangankan bentuk pemikiran, dari bentuk tabiat saya, kadang seorang punya tabiat yang tidak baik menurut norma Islam, tidak baik. Namun tabiat ini, begitu dia masuk misalnya ke dalam bidang dakwah atau kenyal lainnya, kadang tabiatnya seakan-akan dianggap sebagai hal yang baik. Padahal dia adalah salah dari sisi syariat. Dan ini adalah hal yang tidak benar. Hal yang tidak benar. Dan bukan artinya dilarang untuk bertabiat. Ya. Tapi tabiat itu, sepanjang dia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, lemah lembut beliau. Tabiat beliau lemah lembut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tabiat beliau keras, tegas. Nah, dan ini nampak. Dan Nabi tidak menyalahkan tabiat itu. Ya, nampak di tawanan Perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat Abu Bakar tentang tawanan ini, bagaimanakah? Abu Bakar pendapatnya lembut. Ya Rasulullah, mereka ini adalah sanad pemilih dan anak-anak paman kita. Andai kata mereka kita ganti dengan harta, dan dengan harta ini kita menjadi lebih kuat dan menguatkan kaum muslimin dengannya untuk di kemudian hari. Ini pendapat Abu Bakar. Lembut pendapat beliau. Tapi dari sisi syar'i benar tinjauan pendapat beliau. Untuk lebih menguatkan, mengingat kondisi dan keadaan kaum muslimin untuk menguatkannya benar. Ya. Ya. Umar bin Khattab, apa pendapat beliau? Awal memulai ketika Nabi meminta pendapatnya, awal ucapan Umar, wallahi ya Rasulullah, ma ara ma yara Abu Bakar. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak berpendapat seperti Abu Bakar. Beliau mulai dengan sumpah. Kata Umar, pendapat saya, kamu ambil Hamzah, saya Ali bin Abi Thalib memegang si fulan keluarganya, saya pegang keluarga saya, Abu Bakar pegang keluarganya, dan hendaknya kita masing-masing penggal kepala mereka. Ini pendapat Umar bin Khattab. Apa alasan Umar bin Khattab? Mereka itu adalah tokoh-tokoh kufar dan tokoh-tokoh kaum musyrikin. Sisi pendapatnya benar. Diwarnai asal tabiat beliau. Jelas sampai sini? Ya. Menunjukkan bahwa tabiat itu tidak dipermasalahkan sepanjang ada dari adillah syariat yang membenarkannya. Tapi perhatikan, tatkala adillah syariat mengharuskan seseorang untuk lemah lembut, Umar meninggalkan tabiat yang keras. Bahkan kadang sebaliknya. Ya, sangat unik sekali. Ketika ada yang membangkang tidak mengeluarkan zakatnya, Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang memerangi zakat, orang-orang yang menahan zakat itu. Tapi sebaliknya, Umar bin Khattab berkata, wahai Abu Bakar, mereka tidak pantas sampai diperangi. Justru Umar bin Khattab yang lembut di sini. Nah, maka ini menunjukkan bahwa mereka itu berputar di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang mungkin mewarnai, tapi mereka semuanya berputar di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi saja kadang berpengaruh, apalagi bentuk-bentuk yang sifatnya pemikiran. yang mengakar, ya, keyakinan, membekas di dalam hati. Maka ini hendaknya diluruskan dan dibersihkan dengan mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di antara bentuk kesalahan yang harus saya ingatkan di sini. Iya. Sebagian dari teman-teman kita, dari ikhwah-ikhwah kita yang belajar dakwah salafiyah, mereka memandang bahwa dakwah salafiyah ini hanya dalam satu sudut saja. Atau dalam satu sisi saja. Terus terang, saya melihat, dan teman-teman yang lain juga melihat hal itu, dan ini terjadi di banyak tempat, kadang dari satu pokok akidah ahli sunnah diambil, dan yang lainnya ditinggalkan. Contoh misalnya dalam menyikapi ahlul bidah. Menyikapi ahlul bidah. Betul, dari prinsip ahli sunnah wal jamaah benci pada ahlul bidah. Menghajar mereka. Dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tapi prinsip ahli sunnah wal jamaah bukan itu saja. Pekerjaan ahli sunnah wal jamaah bukan hanya itu saja. Setiap hari hanya membaca buku misalnya. Menjelaskan tentang ahlul bidah, bahaya ahlul bidah, bahaya duduknya ahlul bidah. Masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar. Juga ada masalah-masalah yang lainnya kadang berkaitan dengan kewajiban kita dalam ibadah. Mungkin kalau sebagian orang ditanya misalnya tentang ya, bagaimana kedudukan si fulan, cepat dia memberikan jawaban. Si fulan hizbi, si fulan sururi, si fulan tablighi. Tapi kalau ditanya berapa rukun salat? Ya wallah. Berapa rukun wudu? Wallah. Ini tidak pantas ada salafiyah seperti ini. Salafiyah itu dikenal. Mereka a'rafun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Orang yang paling mengenal al-haq, kebenaran, dan paling merahmati makhluk. Mereka menguasai ilmu dan berbicara pada tempatnya. Berbicara pada tempatnya. Kemudian sikap terhadap ahlul bidah itu sendiri, ahli sunnah wal jamaah punya prinsip-prinsip. Kapan seorang dikatakan sebagai ahlul bidah? Kesalahan apa yang diperlakukan oleh seorang sehingga dia dikatakan sebagai ahlul bidah? Kalau dia sudah menjadi ahlul bidah, kapan dia dihajar? Sudah ada ketentuannya. Kemudian siapa yang berhak menghukumi? Dia itu ahlul bidah atau bukan? Siapa yang berhak mentahdir? Siapa yang berhak menghajarnya? Apa perbedaan antara hajar dan tahdir? Apakah setiap orang yang ditahdir dia adalah ahlul bidah atau bukan? Ini semua ada rinciannya di kalangan ahli sunnah. Tapi yang sangat disayangkan, kadang karena kelebihan dalam membaca satu bab ini, ya tiap hari misalnya membaca masalah ahlul bidah, ahlul bidah, ahlul bidah, akhirnya makanan ini kelebihan garam. Kelebihan garam. Ya, salah sedikit, lihat kesalahan orang, oh ini sururi. Orang itu saja kalau ditanya sururi itu apa, dia tidak paham. Ini sururi. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Dan terus terang saya sampaikan seperti ini. Kenapa? Karena musuh-musuh dakwah salafiyah, mereka berbuat licik terhadap dakwah salafiyah. Kalau terjadi kesalahan di kalangan ikhwah yang baru belajar, kita memaklumi itu salah, mereka baru belajar. Tapi mereka tidak mengambil kesalahan tersebut dijadikan bahwa itu adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Salafiyah seperti itu kerjaannya. Sedikit-sedikit sikat orang. Sedikit-sedikit jebret. Tidak cocok ditendang. Dan tidak ada yang seperti itu di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan dari buku-buku mereka, dari dakwah, dari ulama yang mereka duduk, mengambil ilmu darinya, enggak pernah mereka mempelajari hal yang seperti itu. Tapi demikianlah. Pada setiap masa ada kendala-kendala dan ada masalah-masalah. Dan ini semuanya kita berusaha untuk memperbaikinya dan meluruskannya. Dan saya ingatkan ya, kepada ikhwani sekalian. Dan ini adalah wasiat yang berikutnya. Hendaknya kita menjadi sebab di dalam kebaikan. Jangan kita menjadi sebab dalam kejelekan. Semua orang menjadi sebab. Dia membawa berkah, membawa kebaikan. Dimanapun dia berada, dia adalah berberkah untuk manusia. Membawa kebaikan untuk manusia. Dengan akhlaknya, dengan kepribadiannya, dengan agama yang dia bawa. Nah, dengan agama yang dia bawa. Dan jangan dikesankan berat agamanya. Yang dikesankan berat agama itu. Iya. Saya kadang melihat, walaupun ini hanya sekedar mungkin bisa dikatakan sisi pendapat pribadi saya, kadang di acara resepsi pernikahan. Ini sudut yang saya ingin mengatakan bahwa dakwah itu jangan dikesankan berat. Dan teman-teman berusaha untuk memperingat dakwah. Ya, dimaklumi bahwa tidak boleh ada ikhtilaf. Ya. Tidak boleh bercampur baur laki-laki perempuan. Ya. Berhijab. Jadi ya, pisah antara pengantin laki-laki dan perempuannya. Kan dihijab ya kan? Ya, baik. Pada sebagian resepsi kadang saya melihat ikhwan. Ya. Makanannya keluar dari pihak perempuan. Karena ada hijab, perempuannya nggak berani keluar. Ya. Akhirnya karena kadang kurang ta'awun atau kadang sebagian dari teman-teman kita juga yang ikhwah kadang nggak mengerti temannya, didiamkan saja. Akhirnya orang berjalan sangka ini gara-gara ada hijab ini. Kalau nggak ada hijab, enak acaranya, nggak ada masalah juga. Semuanya tamunya makan dengan enak. Ini tapi karena ada hijab, ini menyebabkan sulit urusan. Ini memperberat dakwah seperti ini. Maka hendaknya kita berusaha untuk memperingan, ya, dalam melembutkannya untuk manusia. Dan ilmu itu, bagaimana yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, al-ilmu huwa at-taysir. Ilmu itu bagaimana memudahkan, menyampaikan ilmu itu kepada manusia dengan cara yang termudah. Adapun at-ta'sir, fakullun yufjinu, kata beliau, adapun mempersulit, semua orang pandai mempersulit. Ya. Semua orang pandai. Tapi menyampaikan ilmu dengan cara yang baik sampai kepada orang tersebut dengan cara yang baik, itu yang hakikatnya ilmu. Sebab orang yang mampu seperti itu orang yang mempunyai ilmu, punya hikmah dan punya akal. Yes. Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah beliau berucap dengan ucapan yang indah. Kata beliau, ya ikhwanana, inna da'watana da'watul haq wal haq ala nufusi taqil. Kata beliau, wa ikhwan, wa saudara-saudara kami, sungguhnya dakwah kita ini, dakwah salafiyah adalah dakwah yang hak. Dan kebenaran itu kadang sulit diterima oleh manusia. Bayangkan orang yang sudah berakar padanya bid'ah dan adat istiadat dari kecil dia seperti itu dididik. Tiba-tiba masuk kebenaran. Gimana dia menerimanya? Terasa agak berat ya kan? Kadang kita dikatakan, kamu baru saja lahir kemarin sore ingin merubah kebiasaan nenek moyang kamu. Nah, demikian. Kata Syekh Al-Albani, ini sulit diterima. Kalau ini saja sudah sulit diterima, kemudian uslub dalam menyampaikannya sulit, ya, maka akan menjadi kuadrat pangkat dua. Ya, sulitnya dakwah itu diterima. Dan kadang ada orang yang dengan tingkah lakunya, ya, kebenaran itu sulitnya diterima menjadi kuadrat pangkat tiga kadang. Ada yang pangkat empat bahkan. Ya. Karena itu diperhatikan hal yang seperti ini. Jadilah sebab dalam kebaikan dan jangan menjadi sebab dalam kejelekan. Jadi sebab dalam tersebarnya kebaikan, jangan menjadi sebab tersebarnya fitnah. Jangan menjadi sebab tersebarnya fitnah. Alhamdulillah di kalangan dakwah salafiyah dididik seorang itu untuk menjaga lisan, berucap yang ma'ruf, berucap yang indah, bertutur kata yang baik. Iya. Agar supaya tidak terjadi fitnah di tengah manusia. Dan ini adalah hal-hal yang hendaknya dijaga. Jangan berucap dengan kalimat-kalimat yang dia belum paham kalimat itu. Dia tidak punya ilmu tentang kalimat itu. Sebab Allah melarang dalam Al-Qur'an. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sama wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Iya. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dia dihitung termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Pakai Ibnu Qayyim menyatakan bahwa dosa yang paling besar adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Lebih besar dari kesyirikan. Menurut Ibnu Qayyim. Kenapa? Sebab perbuatan kesyirikan itu munculnya juga karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Maka tidak boleh berbicara tanpa ada pengetahuan. Kadang satu kalimat bisa membahayakan kita dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yadhillu biha ila an-nar abad ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguhnya seorang lelaki kadang berucap dengan sebuah kalimat, dia tidak perjelas kalimat itu. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam api neraka, jauhnya sejauh timur dan barat. Maka jangan menganggap remeh hal-hal yang seperti ini. Kadang sebuah dosa, ya, diibaratkan dalam Al-Quran, وَتَحْسَبُونَكُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian menyangka dia sebagai hal yang remeh, padahal dia di sisi Allah adalah hal yang sangat besar. Hal yang sangat besar. Apalagi kalau kalimat-kalimat tersebut berkaitan dengan dakwah. Ya. Atau hal-hal yang mengatasnamakan dakwah. Mantap, mengatasnamakan orang banyak. Dan bisa membahayakan orang yang banyak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Maka ini tentunya dosanya akan semakin besar. Karena itu ikhwani fillah, menyibukkan diri dengan belajar itu adalah pekerjaan yang sudah sangat menyibukkan. Kalau seorang misalnya sibuk dengan belajar saja, mungkin dia tidak punya waktu lain ya untuk mengurus urusan yang lain. Nah, itu sudah ibadah yang sangat besar. Apalagi kalau dia sibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak. Dan pintu-pintu ibadah alhamdulillah terbuka sedemikian banyaknya. Kalau kehidupan kita, kita hiasi dengan hal ini. Kita isi dengan makna ini. Menghidupkan ketaatan. Maka ini akan mendekatkan kita kepada makna yang diinginkan dari agama. Makna yang diinginkan dari agama ini, yaitu untuk mewujudkan dan untuk memperdalam makna peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tajridul mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memurnikan, mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejauh mana kita telah memurnikan ibadah kita kepada Allah? Ya. Ini adalah kalimat yang hendaknya kita pertanyakan kepada diri kita setiap hari. Sejauh mana kita telah mewujudkan peribadatan kepada Allah. Dan kita diperintah untuk beribadah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan beribadahlah untuk kepada Rabbmu sampai al-yaqin, kematian datang menjemputmu. Mewujudkan ubudiyah. Jadi banyak jalan alhamdulillah. Dan seseorang akan semakin nikmat di dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah tatkala dia memahami prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Iya. Tatkala dia memahami prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Dan tatkala dia memahami bagaimana hakikat dari tauhid dan bagaimana bahaya dari kesyirikan. Iya. Akan nampak bagaimana indahnya kehidupan itu. Dan akan nampak bagaimana kokohnya seorang itu dalam menjalani kehidupan tatkala dia mewujudkan tauhid, mentahqiq tauhid, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Iya. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini dari rincian-rincian yang hendaknya kita pahami dan kita mengerti. Kadang kalau saya terangkan secara global memurnikan ibadah, saya kira insyaAllah semuanya paham. Mana global memurnikan ibadah? Rincian dari memurnikan ibadah bagaimana? Ketika saya terangkan misalnya tentang syirik adalah hal yang berbahaya. Semua orang maklum bahwa syirik adalah hal yang berbahaya. Bisa mengeluarkan dari keislaman, menghancurkan amalan. Datangkan kebinasaan, ancaman bagi manusia, masyarakat. Paham? Bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan? Ini belum tentu semuanya paham di dalam hal itu. Bahkan kadang ada yang terjatuh masuk di dalam praktek syirik, walaupun bukan syirik akbar, kadang syirik akbar, dia tidak sadar bahwa itu adalah syirik, perbuatan kesyirikan. Contoh misalnya, dia dibukakan pintu ibadah. Ada orang dia melihat ada saudaranya misalnya kesurupan atau keliranya kena jin atau apa. Dia ingin berbuat baik. Dia ingin mengamalkan hadis man istata minkum ayyan fa akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, dia kerjakan. Dia rukyah saudaranya. Dari pintu rukyah ini, syaitan membukakan untuk dia pintu kesalahan. Pintu kesalahan. Kadang dia berbicara dengan jinnya. Jinnya memancing dia. Memancing dia. Sehingga kadang dia dipalingkan. Jinnya berkata, waduh, kamu hebat sekali kalau baca. Saya terasa panas. Ya, orang yang mendengarkan seperti dipuji akan berpengaruh pada dirinya. Itu kalimat. Dan ini harus diketahui dari makar-makar yang kadang tidak disadari. Nah, kadang tidak disadari. Pernah suatu hari saya merukyah. Saya ingat ya, saya bukan proposisi saya merukyah ya. Pernah saya merukyah. Ternyata sudah dirukyah oleh seorang ustaz sebelumnya. Jinnya berkata, aduh, saya terasa lebih panas daripada sebelumnya. Saya bilang dalam hati, saya ini kurang ajar. Ya. Demikian, bentuk dari makar-makar. Di sisi lain, ini yang ingin saya sampai kepadanya. Ada yang kadang jatuh dalam perbuatan syirik akbar. Sampai di akhir. Ini karena buka pintu yang seperti ini. Jinnya masuk, keluar masuk. Ya, katanya ada yang pernah bilang, jinnya ngajari. Kamu, kalau ingin, jin yang berada di tubuh orang ini mati, kamu sembelih orang ini pakai mushaf. Bagaimana caranya sembelih pakai mushaf? Bil mushaf sembelih kayak orang yang sembelih pakai pisau. Dia lakukan disembelih pakai mushaf, tiba-tiba terkapar orang yang keserupan ini, hadari. Nah, ini kalau dia yakini apa yang dia lakukan itu tadi benar, dia telah jatuh dalam syirik akbar. Dia terhadap itu dalam syirik. Kenapa? Ini adalah pentingnya mengetahui tauhid. Saya katakan, pentingnya mengetahui tauhid. Dan pentingnya mengenal bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Kaidah umumnya dalam bab kesyirikan. Kaidah umumnya dalam bab kesyirikan. Meyakini sebuah sebab. Ya. Dianggap sebab yang bermanfaat. Apabila sebab ini ada ketentuan dari syar'i mengatakan bahwa dia adalah sebab yang bermanfaat. Atau ada dari praktek yang terbukti dan kenyataan bahwa dia adalah sebuah sebab. Itu kaidah syariat. Rukyah. Dibacakan Quran misalnya. Kalau misalnya berkata, apa hubungannya bacakan Al-Quran dengan orang yang sakit? Apa sebab akibatnya? Kita katakan, memang tidak nampak. Tapi dalil dari Al-Quran dan Sunnah menuntunkan. Maka ini disebut dengan nama apa? Sebab syariat. Iya. Dari sebab yang terbukti dengan kenyataan. Paku, saya pukul dengan palu. Pakunya kemana? Masukkan ke dalam, menembus. Saya katakan, paku ini menembus kayu. Apa sebabnya? Sebabnya dipukul dengan palu. Ini nampak, semua orang paham. Bahwa sebabnya kena dipukul. Dengan palu. Walaupun sebagian sebab tidak nampak. Oleh orang lain. Hanya dimengerti oleh orang-orang yang punya keahlian saja. Misalnya sekarang pintu otomatis misalnya. Ya, hanya di remote misalnya, tiba-tiba terbuka. Ya. Sebagian orang gak tahu, oh hebat banget pintu ini, bisa terbuka sendiri. Ya. Ini sebab, ada hubungan sebab akibat yang seperti ini, tidak ada masalah. Tapi meyakini sesuatu sebagai sebab, tidak ada hubungan sebab akibatnya. Kemudian tidak ada ketentuan dari syariat yang menjelaskannya. Kapan diyakini itu sebagai sebab, itu adalah syirik asghar. Disinilah hubungannya tadi dengan mushaf itu tadi. Apa hubungannya sebab akibatnya apa? Ya. Apa dalil dari syar'i yang membenarkannya? Dalil kenyataan juga apa membenarkannya? Kenyataan yang dilihat dan merupakan praktik yang sudah berulang. Mungkin aja kamu ditipu sama jinnya, tiba-tiba dia keluar, lari. Untuk menyesatkan kamu. Iya kan? Nah, maka ini dari hal-hal yang perlu dipahami. Karena itu memahami kaidah-kaidah tauhid, rincian-rincian dalam tauhid, ini adalah hal yang sangat penting ikhwani fillah. Iya. Dan harus dipahami bahwa duduk mempelajari tauhid bukan cukup sekali dua kali saja. Bukan cukup sekali dua kali saja. Saya pernah ditanya di sana di Makassar ini. Saya nanya, "Ustaz, kenapa kami tiap hari diajarin tauhid saja? Kami sudah selesai buku ini, diajarin lagi buku ini. Ya, diajarin lagi buku tauhid ini." Akhirnya saya berkata, "Kalau begitu yang bertanya ini belum mengerti tauhid." Belum mengerti tauhid. Sebab orang yang paham tauhid, dia akan punya rasa takut di dalam dirinya untuk jatuh di dalam kesyirikan. Dan tatkala dia punya rasa takut dirinya untuk jatuh dalam kesyirikan, maka tauhid ini akan terus-menerus dia ulangi. Supaya dia kokoh di atas tauhidnya dan jangan sampai terjadi dalam kesyirikan. Karena itu Nabi Ibrahim khawatir akan dirinya dan keluarganya. Rabbi wajnubni. Nah, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah saya dan keluargaku untuk beribadah dari berhala. Nabi Ibrahim saja berkata seperti itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengkhawatirkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Beliau mentahdir dari ya, sampai mereka berbuat kesyirikan di kuburnya. Dan kadang ada sebagian manusia belajar tauhid, tapi kadang tidak tertanam padanya jiwa tauhid. Seperti misalnya disebutkan di kisah yang masyhur, kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah. Beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, saya dengar di sana sebagian tempat ada orang yang menyembelih di depan pintu rumahnya. Ini perbuatan apa ini? Menyembelih di depan pintu rumah. Syirik akbar atau syirik asghar? Siapa yang bisa jawab? Jadi dilihat apa maksudnya dia menyembelih. Dirinci. Tapi yang beliau ingin terangkan di sini bentuk syirik asgarnya. Dia menyembelih itu untuk apa? Menjadi sebab supaya rumah ini terjaga. Dan ini sifatnya syirik asgar. Beliau ingin ingatkan. Ya ketika disebutkan seperti itu, orang yang hadir depannya biasa-biasa saja. Murid-murid beliau biasa-biasa saja. Tanggapannya biasa. Keesokan harinya beliau berkata bahwa telah sampai kepada saya berita bahwa si ada anak dia berzina dengan ibunya. Orang-orang yang hadir bertanya tiba-tiba berkata, na'udzubillah. Bersuara. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, subhanallah. Inilah yang saya katakan kepada kalian. Kalian harus lebih banyak belajar tauhid. Kalian harus lebih banyak belajar tauhid. Kemarin saya sebutkan syirik. Kalian tidak bersuara seperti itu. Pengingkaran kalian dalam hati tadi tidak bersuara seperti itu. Saya sebutkan bentuk kemaksiatan. Kalian demikian responnya sedemikian besar. Ini bedakan. Orang yang berzina dengan ibunya, maksiat yang sangat besar. Tapi dia adalah maksiat. Syirik asghar lebih besar daripada itu. Dosanya. Syirik asghar lebih besar daripada itu dosanya. Nah, ini pemahaman akidah yang hendaknya senantiasa diulang dan diulang. Nah, karena itu antum mendapatkan di dakwah salafiyah, dan ini menjadi bahan ocehan orang-orang yang di luar dakwah salafiyah. Kerjanya salafiyah, baca buku akidah, jilid-jilid akidah, seminar akidah, kalau tidak haddatsana akhbarana, baca buku hadis. Nah, sebab memang untuk kembali kepada kejayaan umat dan mengokohkan umat di atas kebaikan dan mendatangkan rahmat untuk mereka, itulah jalan yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan itu adalah jalan para Nabi dan para Rasul. Dan ini adalah hal yang harus kita yakini. Ya. Sebenarnya saya mencatat beberapa poin-poin lain ya, berkaitan dengan apa wasiat-wasiat yang ingin saya sampaikan di sini. Tapi waktu membatasi kita. Dan saya akhiri di sini dengan wasiat yang terakhir, bahwa hendaknya kita semua berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Dan akhlak itu sifatnya dua macam. Akhlak yang baik ada dua macam. Ada yang sifatnya tabiat, dari kecilnya, dari lahirnya, kadang dari tumbuhnya. Dia punya akhlak yang baik. Orangnya penyabar, misalnya pemaaf, ya. Tidak pendendam. Ini akhlak kadang ada pada tabiat sebagian orang. Dari tabiatnya. Kemudian akhlak jenis yang kedua, muktasab. Akhlak yang muktasab. Akhlak yang dia munculkan pada dirinya, dia latih. Sehingga menjadi akhlaknya. Menjadi kebiasaan. Dan inilah arah dan makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab akhlak itu bisa disempurnakan. Dan disebutkan bahwa orang yang paling baik keimanannya adalah ahsanukum akhlaqan. Adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, dan harus diketahui bahwa akhlak ini tidak terlepas dari manhaj ahli sunnah. Tidak terlepas dari manhaj ahli sunnah. Sebab kaitan dengan akhlak, ada akhlak yang sifatnya pada diri pribadi. Dan ada akhlak berkaitan antara diri dengan Rabbnya. Ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak kepada para sahabat. Ada akhlak kepada kaum mukminin. Kemudian ada akhlak kepada tetangga. Ada akhlak bahkan kepada orang-orang kafir. Semuanya diatur dan ada tuntunannya dalam manhaj kita. Iya. Karena itu ikhwani fillah, hal yang seperti ini kita tumbuhkan di dalam diri kita. Dan dakwah alhamdulillah itu lebih mudah diterima oleh manusia dengan penyampaian dengan akhlak yang baik. Ya. Dengan lemah lembut, dengan hikmah dan kebijaksanaan. Biasanya lebih mudah diterima. Ya. Dan saya berharap setiap dari kita untuk berusaha untuk mempelajari hal ini. Dan alhamdulillah di pelajaran ustaz-ustaz kita ya ada dari apa? Pelajaran-pelajaran yang mengarah ke sana. Jadi pelajaran yang saya dengar diajarkan di sini Ustaz Abdurrahman Mubarak, dia mengajarkan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, bahas pembahasan menguraikan jumlah ahkam, jumlah masalah berkaitan dengan akhlak. Dan di buku-buku akidah diterangkan tentang akhlak. Cuma untuk buku akidah wasitiyah. Di akhir dari akidah wasitiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang akhlak ahli sunnah. Ya. Nah, Imam As-Sabuni dalam akidahnya, beliau juga sebutkan dari akhlaknya ahli sunnah. Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah. Dan Muzani dari muridnya Imam Syafi'i. Beliau juga menyebutkan dari akhlak ahli sunnah. Menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, ya, berbakti kepada orang tua, ya, dan seterusnya dari akhlak yang mulia. Beliau terangkan. Nah. Dan ini dari hal-hal yang hendaknya kita pegang dan kita jadikan sebagai prinsip. Ya, dan terus terang saya sampaikan di sini bahwa alhamdulillah kita berjumpa dengan banyak para ulama. Dan ulama-ulama kita semua berada di atas akhlak yang sangat indah dan sangat luhur sekali. Sebagaimana dengan apa yang mereka pelajari, itu pula yang mereka terapkan. Ya. Itu pula yang mereka terapkan. Tapi kadang ada sebagian dari anak-anak muda yang terlalu berlebihan dalam menggambarkan sosok sebagian ulama kita. Saya anggap misalnya sebagai contoh yang saya anggap kadang sebagiannya menggambarkannya. Dan kadang saya anggap itu membalimi Syekh Rabi, Habibullah Ta'ala. Kadang digambarkan bahwa sosok Syekh Rabi itu seram. Mentahdir, keras terhadap ahli bidah, sifatnya keras. Orang yang tidak pernah ketemu sama beliau, mungkin aja bisa termakan dengan ucapan-ucapan penggambaran sebagian orang. Tapi orang yang ketemu dengan Syekh Rabi melihat akhlak beliau, lemah lembut beliau, dan bagaimana beliau memuliakan tamu, menghargai orang-orang yang duduk di depannya, kecil maupun besar, itu nampak sekali dari kepribadian dia. Nah, sampai pernah suatu hari ada sebagian masyayikh datang. Dia bawa saudaranya masih awam. Datang salaman dengan Syekh Rabi, saudaranya juga salaman, duduk sebentar. Setelah itu balik. Keluar. Saudaranya ini, yang awam ini nanya, Syekh itu tadi siapa? Katanya itu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Yang penduduk kota Hulan, sebutkan, di sana banyak istilah, semuanya mereka mencerca Syekh ini. Menjelekkan dia. Orang awam ini, subhanallah, Syekh yang sedemikian mulianya, katanya, sedemikian ramahnya, kok bisa dibicarakan sama mereka? Perhatikan, orang awam yang ketemu sama beliau, demikian beliau melihat gambaran dari sosok beliau. Maka saya harapkan ya, dari ikhwan kita untuk menekuni dan mengambil dari manhaj salafi secara keseluruhan. Sebab agama itu diambil dari secara keseluruhan. Memang ada yang paling penting, kemudian terpenting setelahnya. Tapi jangan mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lainnya. Iya. Dan kita diperintah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Secara sempurna. Bukan sebagian saja. Diambil dari prinsip Islam itu seluruhnya. Iya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberikan taufik pada kita semua menuju pada jalan yang lurus. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikokohkan di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan diwafatkan di atas keislaman yang murni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala fitnah yang menyesatkan dan menjaga kita dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berberkah dimanapun dia berada. Sebagai orang-orang yang menjadi lambang kebaikan, penyebar kebaikan dimanapun dia berada, tidak menjadi orang-orang menjadi sebab fitnah dan sebab tersebarnya kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala ala. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Di antara ikhwan yang menyebutkan diri untuk membahas sebuah pembicaraan dalam situs internet, apabila syubhat dia telah masuk dalam pikirannya dan bimbang hati-hati mereka dalam dakwah ini, apa nasihat untuk mereka? Nah, yang pertama, internet itu ada manfaat bagi siapa yang masuk di dalamnya dan mempunyai ketakwaan dan dia ingin menginginkan kebaikan, punya ketakwaan dan takut kepada Allah dan menginginkan kebaikan, itu yang boleh masuk untuk melihat apa-apa yang bermanfaat di internet. Dan untuk mengetahui bahwa kerusakan yang ada pada internet lebih banyak daripada kebaikannya. Sampai orang yang menulis-nulis pun dengan nama Islam, tulisan yang mengarah kepada kerusakan lebih banyak daripada tulisan yang mengarah kepada kebaikan. Dan di internet ada nama-nama yang tidak diketahui siapa nama-nama itu. Orang-orang yang menulis tanpa tanggung jawab, atau sebagian orang yang menulis atas menamakan kelompok tertentu misalnya, bahkan ada sebagian yang lancang menamakan dakwah salafiyah dan mencemarkan sebenarnya nama dakwah salafiyah. Sebab tidak seluruh dai salafi setuju dengan suatu mauqif tertentu dan keadaan tertentu. Ini yang harus dimaklumi dan diketahui. Maka tidak membahayakan. Dan di sini mungkin saya perlu terangkan, walaupun dengan nada yang sedikit lebih transparan, saya katakan bahwa situs, sebagian situs Salafi Oraid misalnya, kalimat Salafi Oraid terlalu umum kalimatnya. Seakan-akan dia adalah situs untuk seluruh Salafi ini. Dan itu tidak benar. Dikelola oleh orang-orang tertentu. Dan ketika Syekh Abdullah datang, Syekh Abdullah Mari untuk kedatangan yang pertama, itu sudah dibicarakan dan disepakati bahwa namanya harus dirubah. Apakah dikatakan Salafi Jogja atau Salafi orang yang menulisnya khusus untuk orang yang menulis, tidak membuat penamaan-penamaan yang menyebabkan apabila tertulis sesuatu semuanya yang lain digambarkan ikut ambil andil di situ. Persis yang pertama, tanpa saya membicarakan apakah yang ditulis itu semua adalah hal yang disepakati atau tidak. Dan bagi saya di sini hanya untuk menjelaskan tentang penggambaran saja. Dan saya tidak membicarakan tentang apa yang dibicarakan dalamnya benar atau tidak maupun yang lain. Jelaskan di sini. Ya. Maka yang saya nasihatkan kepada ikhwah sekalian, kalau memang ini ilmu yang bermanfaat, maka diambil dari sumber-sumber yang benar. Dan belajar dari internet itu tidak cukup. Walaupun ada manfaatnya seperti yang saya katakan tadi, tapi orang yang belajar darinya, membaca, kadang dia masuk membaca sesuatu yang tidak penting dia membacanya. Tidak ada manfaatnya. Dia mengetahui hal yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya dia mengetahui. Kadang ada sebagian ikhwan paham bahasa Arab. Dia baca situs-situs Arab misalnya. Di situs-situs Arab, ada sebagian masalah dakwah yang terjadi di tanah Arab sana, tidak ada di Indonesia. Masalah-masalah ini dibawa ke Indonesia ini termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan. Nah, kenapa? So, ini namanya membuat permasalahan. Ya, masalahnya kita tidak ada masalah, masalah itu dibawa ke tengah kita. Ya. Maka yang seperti ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap apa yang diketahui itu harus diucapkan. Harus disampaikan. Nah, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, "Laisa kullu ma ya'lam yuqal." Dan setiap apa yang diketahui itu dikatakan, diucapkan. Benarkah pemahaman bahwa ilmu itu bisa diambil dari siapapun? Karena yang diambil dari mereka adalah perkataan mereka, guru-guru yang mencacahi kebenaran saja. Ya, ucapan itu benar, diambil dari siapapun. Dari guru-guru yang saya sebutkan tadi syarat-syaratnya. Siapapun gurunya. Nah. Adapun kalau mengambil secara mutlak dari siapa saja. Mengambil dari siapa saja. Sekarang kalau dia mengatakan saya mengambil kebenaran dari siapa saja. Kalau dia sudah berkata, saya mengambil kebenaran dari siapa saja, itu artinya dia adalah alim ulama yang tidak ada lagi duanya. Artinya dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Sehingga dia bisa mengambil dari siapa saja. Kan begitu? Walaupun dari ahlul bidah diambil, oh ini bidah, oh ini hak, tidak apa-apa saya ambil. Ini bidah. Yang bisa membedakan ini siapa? Alim ulama. Kalau orang yang baru belajar, tidak mungkin dia bisa seperti itu. Karena itu orang yang baru belajar cari guru yang baik akidahnya, baik manhajnya. Orang yang tidak menganut bid'ah sama sekali. Supaya ilmu agama yang dia dapatkan, ilmu yang benar. Dan karena itulah para ulama melarang duduk dengan ahlul bid'ah. Karena bahaya mereka memasukkan hal-hal yang bukan dari agama. Bisa merusak pemikiran seseorang. Nah. Apakah berucap tanpa ilmu termasuk perbuatan syirik akbar? Berucap tanpa ilmu itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil, ada yang sampai kepada syirik akbar. Beraneka ragam. Baik, ini kebanyakan berkaitan dengan fikih. Ini ada yang bertanya bagaimana kaidah dalam menentukan suatu hal, apakah hal tersebut tasyabbuh atau bukan. Ini sebenarnya butuh uraian yang lebih mendetail, tapi saya globalkan bahwa apa yang dikatakan tasyabbuh, kalau sesuatu tersebut adalah merupakan kebiasaan suatu agama, kebiasaan suatu agama atau kebiasaan adat istiadat orang kafir yang merupakan kekhususan mereka. Merupakan kekhususan mereka. Siapa yang mengikuti mereka, maka itu dikatakan tasyabbuh. Selain dikatakan dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. So, kaidah global. Dan tentunya kaidah ini butuh diberikan contoh-contoh. Ya, supaya lebih jelas. Nah. Dan waktu tidak memungkinkan untuk ini. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kita butuh menguraikan lebih mendalam tentang hal ini. Andai kata seorang pulang kampung dan insya Allah akan balik lagi, apakah dia harus sempurnakan sholat wajibnya di masjid? Kalau dia pulang kampung dan itu adalah tempat mukimnya, maka dia pulang, dia dianggap sudah kembali dari perjalanan, sudah mukim. Tapi kalau dia pulang kampung dan itu tidak lagi menjadi tempat mukim dia, hanya dikatakan sebagai safar, maka dia dikatakan safar. Kalau dia dikatakan safar, maka tercakup dalamnya hukum-hukum orang yang musafir. Orang yang musafir dibedakan antara orang musafir dalam keadaan berjalan dan orang yang musafir singgah di sebuah tempat. Kalau dia dalam keadaan berjalan, dia mengqasar salatnya dan menjamak. Kalau dia singgah di sebuah tempat, dilihat maksud singgahnya bagaimana. Apa maksud singgahnya? Kalau dia maksud singgah di sebuah tempat dengan sebuah urusan yang tidak diketahui kapan berakhirnya, maka ini dia boleh mengqasar dan menjamak sepanjang belum diketahui kapan berakhirnya. Sebagaimana para sahabat, mereka menjamak salatnya 2 bulan berturut-turut atau 6 bulan di sebagian peperangan karena mereka ingin masuk menyerang ke wilayah musuh terkurung oleh salib. Ya. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan. Karena keadaan yang tidak menentu. Tapi kalau dia sudah tentukan berapa hari akan singgah di sebuah tempat, di sini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 4 hari saja, ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan 17 hari. Tapi hati-hatinya dia mengambil 4 hari. Dia mengambil 4 hari dan itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah. Kemudian dari fikih juga yang harus dipahami bahwa orang yang musafir kalau dia singgah di sebuah tempat, dia mendengar adzan dikumandangkan, dia wajib untuk mendatangi. Bukan artinya gugur untuk menghadir salat berjamaah. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Maktum, apakah kamu mendengar adzan? Kata Ibnu Maktum, iya. Kalau begitu, idzan fa'ajib. Kalau begitu kamu jawab. Ini berlaku umum untuk semua yang mendengarkan adzan. Apakah dia musafir maupun tidak? Jelas sampai sini? Iya. Apa hukumnya menjual kain atau pakaian yang bermotifkan batik? Ya, sepanjang tidak ada gambar makhluk bernyawa, tidak apa-apa insya Allah. Apakah barang kreditan yang macet setorannya? Contoh macet setoran tidak setor 2 bulan. Apakah barang tersebut bisa ditarik oleh orang yang mengkreditkannya? Ya, ditarik dalam bentuk apa yang diminta? Kalau ditarik dalam bentuk diambil barangnya kemudian dijual dan orang tersebut si pemilik barang menutupi dari haknya, mengambil haknya, kalau ada lebihnya diserahkan kepada pemilik motor, enggak apa-apa. Iya. Kalau memang ada perjanjian sebelumnya untuk hal tersebut, dan kalau ada dari pihak penguasa yang menetapkan untuk ditarik hal itu. Nah, bagaimana hukum fidyah bagi wanita hamil dan menyusui? Inilah tafsiran pendapat di kalangan para ulama, dan yang benarnya dalam masalah ini bahwa perempuan yang hamil dan menyusui hanya sekedar membayar fidyah dan tidak mengqadha. Saya ingatkan bahwa perempuan yang menyusui di sini perempuan yang menyusui murni, bukan karena haid atau karena nifas. Kalau misalnya dia menyusui pada saat dia menyusui dia haid, maka terhitungnya haid. Kalau misalnya nifas, yang terhitung nifas, bukan menyusui. Sebab asalnya yang dihitung adalah darah yang keluar. Nah, jelas. Jadi kalau dia haid atau nifas, maka dia mengqadha dan tidak melahirkan. Baik, sekiranya dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi adalah manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf besar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.